Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah musibah besar, bencana besar yang menimpa banyak manusia. Akan tetapi manusia kebanyakan tidak merasa kalau mereka itu tertimpa musibah besar, sehingga tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk menghindari, menjauhi, dan menghilangkan musibah tersebut. Musibah tersebut adalah musibah kerasnya hati. Kerasnya hati itu adalah merupakan musibah, merupakan bencana besar yang akan membinasakan setiap yang tertimpa musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang hati mereka keras membatu. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitakan bahwa orang-orang yang hatinya keras, mereka itu mendapatkan kecelakaan, kebinasaan yang besar. Dan Allah nyatakan bahwa mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga orang yang tertimpa, orang yang terkena musibah, bencana kerasnya hati, mereka binasa di dunia, di dunia, di dalam menjalani hidupnya dalam kesesatan, tidak di atas petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian di akhirat mereka terancam dengan kebinasaan yang besar, yang tempat tinggal mereka adalah neraka. Sehingga orang yang paling binasa dan orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang hatinya keras. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Nasa'di tentang makna ilqasiyati qulubuhum, orang yang hati-hati mereka keras, itu adalah hati yang la talinu bi kitabillah, hati yang tidak bisa lunak dengan kitab Allah. Hatinya tidak bisa lunak dengan kitab Allah, tidak bisa mendapatkan nasihat, tidak bisa mendapatkan dan mengambil faedah dan pelajaran dari Al-Quran. La tatadzakkaru ayatihi, hati yang tidak ingat, hati yang tidak mempelajari ayat-ayat Allah, tidak mendapatkan peringatan dengan ayat-ayat Allah. Bal mu'aridatun an rabbihi, an rabbiha, bahkan hati-hati itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang keras, hati yang tidak bisa lunak, tidak bisa lembut dengan kitab Allah, tidak bisa menerima nasihat dari Allah, tidak bisa menerima pelajaran dari ayat-ayat Allah. Dan hati yang tidak bisa mengambil peringatan dari kitab Allah, hati yang berpaling dari Allah, itu hati yang keras. Orang-orang yang hatinya tertimpa hal tersebut, maka dia tertimpa musibah yang sangat besar. Karena itu Al-Imam Hudzaifah Al-Mar'ishi beliau menyatakan yang maknanya tidak ada musibah yang lebih besar yang ditimpakan kepada hamba melebihi musibah kerasnya hati. Semakna dengan ucapannya Hudzaifah rahimahullah ini juga Malik bin Dinar juga beliau menyatakan, yang artinya tidak ada hukuman yang lebih berat yang Allah berikan hukuman tersebut kepada hamba selain kerasnya hati, melebihi kerasnya hati. Sehingga kerasnya hati ini adalah merupakan hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan musibah besar. Tidak ada musibah yang lebih besar dari itu, karena dengan kerasnya hati akan sesat di dunia, tidak bisa mendapatkan hidayah. Karena hati tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, hati tidak bisa lunak dengan kitab Allah, sehingga tidak mendapatkan hidayah, sesat. Kemudian nanti di akhirat binasa, akan berada dalam kekalnya neraka. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, bahwasanya tidak ada musibah yang lebih besar, tidak ada musibah yang lebih berat dibandingkan musibah kerasnya hati. Akan tetapi manusia mayoritasnya, kebanyakan itu tidak merasa kalau ini merupakan musibah besar. Dan kebanyakan manusia tidak tahu kalau ini adalah merupakan musibah. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sebab yang menjadikan hati itu keras. Satu di antara sebab yang menjadikan hati itu keras adalah karena banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menyebabkan hati keras. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14. Kalla bal rana kalla bal rana qulubuhum bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya perbuatan mereka itu menjadikan hati mereka tertutup. Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu menyebabkan hati tertutup oleh dosa dan maksiat, kemudian setelah itu hati menjadi keras. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyebutkan bahwa dosa dan maksiat itu akan membuat titik hitam di dalam hati. Ketika dosa itu terus dilakukan, tidak dihapus dan dihilangkan dengan taubat, maka titik hitam itu akan terus menumpuk dan menutup hati, kemudian hati menjadi keras. Ada seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Orang ini mengeluh tentang kerasnya hati. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menasihati, qarribhu bi dzikrillah, dekatkan hati itu dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Al-Imam Ibnu Al-Mubarak, beliau menyatakan bahwa perbuatan dosa itu akan mematikan hati. Karena itu dosa dan maksiat, baik itu dosa kesyirikan, dosa kebinahan, dan dosa-dosa kemaksiatan yang lain, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, itu akan membuat hati keras. Pada awalnya dosa-dosa itu membuat titik hitam di dalam hati. Ketika dosa itu terus dilakukan, maka titik hitam akan semakin banyak, semakin menumpuk di dalam hati, dan kemudian hati menjadi keras, hati mati. Maka ketika itu binasalah orang-orang yang hatinya sudah keras, seperti halnya orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Hati yang keras itu hati yang sudah tidak lagi nasihat bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika beliau menjelaskan ayat Allah, ayat Al-Qur'an yang berbunyi tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian menjadi keras. Kata beliau, ishtaddat wa ghaladat wa la tu'athiru fihal mau'idah. Hati itu mengeras, membeku, nasihat tidak lagi berpengaruh. Itu ketika hati sudah mengeras, ketika hati sudah keras. Nasihat dari ayat-ayat Allah, nasihat dari hadith-hadith Nabi, nasihat-nasihat yang datang dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sudah tidak lagi berpengaruh, sudah tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Akhirnya hati dalam kesesatan, sehingga tinggal menunggu kebinasaan. Oleh karena itu, maka ketahuilah, sesungguhnya kerasnya hati itu adalah merupakan musibah besar. Bahkan dikatakan oleh Hudzaifah al-Ma'arisi tadi merupakan musibah yang paling besar yang menimpa manusia, karena dengannya manusia akan binasa dunia dan akhirat. Karena itu sudah semestinya dan sudah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang ingin menyelamatkan dirinya dan ingin dirinya mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat, selalu waspada dan hati-hati dari musibah yang besar itu, dan berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang akan menyebabkan hati itu keras, menjauhi segala dosa dan maksiat. Karena itu adalah sebab yang akan menjadikan hati itu keras. Tentu usaha untuk menghindari musibah ini lebih dari usaha untuk menjauhi dan menyelamatkan diri dari musibah dan bencana-bencana dunia. Apakah itu gempa, apakah itu angin, atau itu banjir, atau yang lainnya dari musibah-musibah, bencana-bencana duniawi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari kerasnya hati, menyelamatkan kita semua dari musibah yang besar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita menjauhi musibah tersebut dengan kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan dan berusaha untuk melakukan amal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu sebab dari sebab-sebab yang akan bisa menghilangkan kerasnya hati adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah baik lisan maupun hati, itu akan bisa menghilangkan kerasnya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang hati mereka itu tenteram, hati mereka tumakninah dengan zikir kepada Allah. Kata ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan banyak mengingat Allah, hati itu akan tenteram. Banyak berzikir kepada Allah baik secara lisan maupun qalban. Lisan dan hatinya zikir kepada Allah, lisannya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, membaca zikir-zikir, dan juga hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, maka dia akan ingat syariat Allah, dia akan takut kepada Allah, akan berusaha untuk taat kepada Allah, beramal saleh, dan akan berusaha menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Karena itu dengan banyak berzikir kepada Allah baik hati dan lisannya akan menghilangkan musibah kerasnya hati. Al-Imam Yahya bin Mu'ad, beliau menyatakan obat hati itu ada lima. Yang pertama, qiraatul Quran wa tafakkur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai dengan tafakkur. Membaca Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran yang dia baca. Kemudian yang kedua, mengosongkan perut, maksudnya adalah berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Yang keempat, bermunajat kepada Allah pada akhir malam menjelang subuh. Dan yang kelima adalah bermajelis, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Itu lima perkara sebagai obat hati yang akan menghilangkan kerasnya hati, yang akan menghilangkan dan menghapuskan bintik-bintik hitam dalam hati karena sebab maksiat. Kemudian dengan itu hati akan lunak, hati akan lembut, mudah untuk menerima nasihat, dan nasihat berpengaruh kepada hati tersebut. Dan perkara-perkara itu akan menjadikan hati itu hidup. Dengan menjauhi dosa itu adalah merupakan kehidupan bagi hati. Karena itu maka marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan hati kita, menghilangkan sifat keras yang ada dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat malam, berpuasa, berpunaja dengan Allah, kemudian bermajlis, berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah merupakan upaya yang mesti dilakukan untuk menghilangkan kerasnya hati. Dan juga kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dan dijauhkan dari kerasnya hati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa menyelamatkan diri kita dari musibah yang besar tersebut, sehingga dengan itu kita akan bisa selamat di dunia, menjalani hidup di atas hidayah, dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulub ila al ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.